Bagaimana cara taubatnya seorang perampok? Apakah dituntut darinya untuk meminta maaf kepada orang yang dia kenal untuk menghalalkan hartanya? Iya. Seorang yang merampok, dia berkewajiban ketika taubat mengembalikan harta yang dirampok dan meminta maaf kepada orang yang dirampok. Kalau dia tahu orangnya. Iya. Kalau enggak tahu ya sudah doakan saja, karena dia enggak tahu di mana, ya siapa dan di mana dia enggak tahu. Kalau dia tahu, dia berkewajiban mengembalikan hartanya dan minta maaf. Terkait dengan harta, ketika dia ingin mengembalikan tapi tidak tahu di mana orang yang memilikinya, maka sedekahkan. Sedekahkan bukan atas nama dirinya, tapi atas nama orang yang punya harta itu, sehingga pahalanya untuk dia. Sehingga dia seolah-olah sebagai wakil untuk menyedekahkan harta orang tersebut.